إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masih membahas dosa besar yang ke-24 yaitu dusta. Di antara dalil haramnya dusta adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqfu ma laysa laka fi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula." Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Yang dimaksud wala taqfu artinya adalah wala tattabi' ma laysa laka bi ilmun. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya bagimu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Jika kita dilarang untuk mengatakan sesuatu yang la tuhitu bi ilma, yang kita tidak tahu ilmu tentangnya, maka bagaimanakah seandainya ada orang yang sudah tahu ilmunya lalu mengatakan beda dengan apa yang dia ketahui. Dia tahu kalau kejadian sebenarnya adalah A, namun dia katakan yang terjadi adalah B. Maka tentu ini adalah asyaddu wa a'dham, tentu lebih berat dosanya dan lebih besar masalahnya. Maka dengan ini kita tahu bahasanya, jika seorang itu berbicara dengan satu perkataan, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, fa'imma ayakuna qad ahata bi ilma. Yang pertama, dia sudah tahu, dia sudah punya ilmu tentang apa yang akan dia katakan, lalu dia katakan sebagaimana yang dia katakan, maka perkataan seperti ini pada asalnya mubah selama tidak menyeret kepada mafsadah dan bahaya yang lebih besar. Kemudian yang kedua, mengikuti sesuatu yang dia ketahui, bahasanya mengatakan sesuatu padahal dia tahu bahasanya yang sebenarnya tidak seperti itu. Dia tahu bahasanya kejadiannya A, namun dia katakan yang terjadi adalah B, padahal dia tahu bahasanya yang terjadi adalah A. Mengatakan suatu perkara padahal dia tahu bahasanya yang terjadi sebenarnya tidak semacam itu. Maka ini adalah kadzib. Maka ini adalah kedustaan yang sangat-sangat jelas dan satu tegas adalah dusta. Kemudian yang ketiga, seorang itu mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu. Dia tidak tahu secara pasti bagaimanakah kenyataannya, apakah sebagaimana dia katakan apakah tidak. Maka ini pun juga dilarang. Yaitu karena Allah berfirman wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Maka ringkasnya, seorang manusia atau kita dilarang untuk berbicara dalam dua kondisi. Yang pertama, dalam kondisi pertama kita mengatakan sesuatu padahal kita tahu bahwa kejadian sebenarnya beda dengan apa yang kita katakan. Yang kedua, kita berbicara tentang suatu perkara dan kita tidak tahu pasti bagaimanakah keadaan sebenarnya. Maka kedua hal ini hukumnya terlarang. Adapun jika seorang itu menceritakan sebagaimana apa yang dia katakan, apa yang terjadi, maka pada asalnya adalah dibolehkan. Namun bisa terlarang ketika itu menjadi riba yang tidak pada tempatnya. Saya katakan tidak pada tempatnya karena ada riba yang dibolehkan. Kemudian dalil yang lain tentang masalah dusta adalah firman Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Di sini terdapat qawlin nakira. Didahului ma yang artinya tidak. Dan dalam kaidah usul fikih, jika nakirah didahului tidak, maka itu memberikan makna umum, maka semua perkataan sedikit ataupun banyak. Dan ini ditegaskan lagi karena qaulin di sini didahului min, dan minnya min taukid, min zaidah, dan fungsinya adalah taukid. Maka tidak ada satupun perkataan kecuali semuanya tercatat. Ada di dekatnya raqibun yang mengawasi, atidun yang hadir, yang tidak pergi. Maka Allah katakan mayal fidu min qaulin illa ladahi raqibun atid. Tidak ada satupun kata-kata yang terucap kecuali ada malaikat yang raqib yang mengawasi, atid yang hadir. Raqibun atid yakni artinya hadirun yuraqib. Hadir itu terjemah untuk atid. Raqibun yuraqibu yaktubu ma taqul. Mengawasi dan mencatat semua yang kau katakan. Maka raqib dan atid itu sifat malaikat pencatat amal, bukan nama malaikat pencatat amal bagaimana anggapan sebagian orang. Raqib dan atid adalah sifat dari malaikat yang bertugas untuk mencatat amal perbuatan manusia, dan bukan nama dari malaikat yang bertugas mencatat amal manusia. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Dan boleh sebutkan awal atau ayat sebelumnya, ketika bertemu dua orang yang bertemu, ada yang sebelah kanan dan ada yang sebelah kiri, qa'id, semuanya duduk. Maka malaikat pencatat amal kepada yang sebelah kanan, ada yang duduk di sebelah kanan dan ada yang duduk di sebelah kiri. Dan Allah berfirman di ayat yang lain, am yahsabuna anna la nasma'u sirahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahasanya kami tidaklah mendengar sirahum, rahasia mereka, kata-kata yang mereka katakan kepada orang lain dengan rahasia, wa najwahum, dan bisik-bisik mereka. Bala wa rusuluna aladayhim yaktubun. Bahkan utusan-utusan kami yaitu para malaikat mencatat di dekat mereka. Maka di sini Allah sebut malaikat dengan istilah rusuluna, utusan-utusan kami. Karena utusan Allah, karena rasul, utusan Allah itu ada dua macam, rasul malaki dan rasul basyari. Rasul dari kalangan malaikat dan rasul dari kalangan manusia. Ma'azamal amra, betapa mengerikannya perkara ini. Semua kata-kata yang keluar dari diri kita, dari mulut kita akan dicatat, kemudian akan diberikan kepada kita pada hari kiamat nanti. Bagaimana firman Allah, wa qula insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Sebenarnya setiap orang buku catatannya kami lekatkan di lehernya. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan akan kami keluarkan buku catatan amal tersebut untuknya pada hari kiamat. Yalqahu mansura, dan dia dapat buku tersebut terbuka. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dan Allah katakan kepada manusia, bacalah buku catatan amalmu. Sesungguhnya pada hari ini cukuplah dirimu yang menghisap dirimu sendiri. Maka pada hari kiamat nanti, pada saat Allah membagikan buku catatan amal, maka kita adalah hasib, orang yang menghitung untuk diri kita sendiri. Maka sebagian salaf mengatakan, wallahi laqad ansafaka man ja'alaka hasiba 'ala nafsika. Demi Allah, sungguh sangat adil satu zat yang menjadikan dirimu sebagai penghisab, penghitung untuk amalmu sendiri. Walhasil, maka ringkasnya sebagaimana Allah firmankan, mayalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Maka semua yang kita katakan itu dicatat, ada yang mengawasi dan ada yang mencatat, ada malaikat yang hadir dan mencatat segala sesuatu. Semua ucapan dan ucapan manusia ada tiga macam. Yang pertama, kana laka, ucapan yang bernilai pahala untukmu. Yang kedua, kana alaika, ucapan yang bernilai dosa untukmu. Dan ketika dalam minal larwi, kata-kata yang sia-sia, laisa laka wala alaika, tidak berbuah pahala dan tidak pula berbuah dosa. Maka apakah yang dicatat, kata-kata apa yang dicatat oleh malaikat? Maka berdasarkan zahir ayat, mayalfidhu min qawlin, karena di sini ada nakirah didalil oleh nafi, nakirah didalil kata-kata tidak, maka memberikan makna umum. Maka berdasarkan ayat ini, maka yang dicatat adalah tiga-tiganya. Maka malaikat itu mencatat malana, perkataan yang bernilai pahala, ucapan zikir, baca Quran, amar ma'ruf nahi munkar dan yang lainnya. Demikian juga Allah, malaikat mencatat yang ma'alaina, yang berbuah keburukan dan dosa untuk kita. Bahkan kata-kata yang sia-sia, yang cuma teriak-teriak, mau mengekspresikan marah atau apa, teriak-teriak, itu pun juga dicatat. Oleh karena itu, ketika Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sakit sebelum beliau meninggal dunia, ya innu min maradihi, beliau mengerak, mengeluarkan suara erangan karena kesakitan, karena sakit. Maka ada yang mengatakan, ada yang menyampaikan kepada Imam Ahmad, khususnya fulan, kalau tidak salah adalah Tawus bin Kaisan, seorang tabi'in, mengatakan, innal malaka yaktubu hatta aninal maridhi. Tawus mengatakan, bahasanya malaikat pencatat amal itu mencatat segala sesuatu, semua ucapan sampai-sampai suara erangan orang sakit. Nah, ketika itu, padahal ketika itu Imam Ahmad sedang merang karena sidatil maut, karena begitu teras, begitu kesakitan. Maka ketika telah disampaikan hal ini kepada beliau, maka amsaka, beliau langsung berhenti menahan diri dari mengerak. Amsaka anil anin, beliau menahan diri dari mengerak, dan beliau memaksakan diri untuk bersabar dan tidak mengerak. Kenapa? Karena beliau khawatir, khawatir suara ini pun termasuk dicatat oleh malaikat. Demikianlah mereka, mereka lah orang-orang yang menjaga lisan mereka, anggota badan mereka, dan memahami betul seberapa nilai diri mereka di hadapan Allah, atau memahami betul bagaimanakah nilai dari berbagai hal. maka mereka pun menahan diri sampai-sampai cuma suara erangan. Amanahnu, sedangkan kita nas'alullaha ayu amilana wa iyyakum bil afwi, semoga Allah memaafkan kita semua. Maka melepaskan lisan adalah satu hal yang sering kita lakukan. Padahal Nabi, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, maka tidaklah dia berkata yang baik atau diam. Kalau tidak baik, maka kewajibannya diam. Nas'alullaha ayu'inana wa iyyakum ala anfusina. Maka kita pun perlu berdoa kepada Allah, mohon bantuan pada Allah agar Allah menolong diri kita untuk menundukkan diri kita sendiri. Wa ayyafiqona ila ma yuhibbu wa yardahu minal qawli wal amal. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengucapkan dan melakukan perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kata Ibnu Al-Qayyim, tentang betapa besarnya bahaya lisan. Nukain katakan banyak orang itu bisa warak, bisa hati-hati untuk dosa minum khamr dan yang lainnya. Banyak orang kuat untuk tidak minum khamr, untuk tidak mencuri. Dan banyak orang yang kuat tidak minum khamr, tidak mencuri, tidak kuat untuk mengendalikan lisannya. Padahal sama-sama dosa besar, sama-sama dosa besar. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Hati-hatilah dusta dengan dusta, karena dusta itu yahdi ilal fujur, mengantar kepada fujur, hobi untuk berbuat maksiat. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan hobi untuk berbuat maksiat itu mengantarkan ke neraka. Wa la yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba, dan tidaklah henti-henti seorang itu berdusta, wayataharal kadiba, dan berusaha untuk selalu berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzaba, sampai-sampai tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Padahal kita pun tidak ingin tercatat di sisi masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, dan bergelar sebagai pendusta. Maka inginkah kita mendapatkan gelar di sisi Allah sebagai pendusta? Wa alaikum fi sidqi, hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sebenarnya kejujuran itu mengantarkan pada albir. Bir itu kasratul khair, kebaikan yang banyak. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sebenarnya bir itu mengantarkan kepada surga. Wa la yazalu ar-rajulu yasduqu yataharra sidqa hatta yaktaba indallahi sidqa, dan tidaklah henti-henti seorang itu jujur dan berusaha untuk jujur sampai-sampai hingga tercatat di sisi Allah sebagai seorang yang sangat jujur. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahaya dusta. Nabi katakan iyyakum bal kadhiba. Ini maksud iyyakum ibta'idu wajtanibu, jauhi dan jauhi. Jauhilah al-kadhiba, dusta. Yang dusta yang dimaksudkan di sini adalah ya umul kadhiba fi kulli syai', dalam mencakup dusta dalam semua hal. Maka tidaklah benar orang yang punya pendapat bahasanya dusta itu jika tidak membahayakan orang lain hukumnya boleh. Maka saya pernah mendengar ada orang yang punya pendapat dusta itu boleh selama tidak membahayakan orang lain. Maka beliau katakannya adalah pendapat dan perkataan yang batil. Karena dalil-dalil tentang haramnya dusta tidaklah memberikan persyaratan semacam ini. An-nusus tuharimul kadhiba mutlaqa, dalil-dalil yang ada mengharamkan dusta secara mutlak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahasanya dusta itu mengantarkan kepada fujur. Artinya sesungguhnya jika seorang itu berdusta fi hadisihi, dalam perkataannya, maka tidaklah henti-henti dia akan berdusta sehingga akhirnya sampai kepada derajat fujur. Apa itu fujur? Al-khuruj ani ta'ah wa tamarrud wal ijyan. Itu keluar dari ketaatan, keluar dari status sebagai orang yang taat, dan jadilah tamarrud, jadilah orang yang punya sifat membangkang dan durhaka. Sedangkan fujur itu mengantarkan kepada neraka. Bagaimana firman Allah, kala inna kitabal fujari lafi jijin. Sekali-kali tidak sesungguhnya buku catatan tentang daftar nama orang-orang fajir tidak ada di jijin, di tempat yang sangat-sangat sempit, yaitu di neraka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala yazalu rajulu yakdibu yataharal kadiba. Dan ada seorang yang terus-menerus dusta dan kemana-mana dusta, sehingga tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Artinya tercatat di sisi Allah minal kadzabin, sebagai salah satu di antara orang yang suka berdusta. Nas'alullah lana walakum salamah minhu wa min sa'iril adzab. Maka kita hanya kita berdoa pada Allah agar terbebaskan dari dosa dusta dan dosa-dosa yang lain. Idza tadahul insan, jika seorang itu terbiasa dengan dusta, maka jadilah dia akan berdusta dalam segala sesuatu. Sehingga shadaqa alaihi wasful mubalaghah, tepatlah dan cocoklah. Shadaqa di sini jangan diartikan benar, jujur. Shadaqa di sini maknanya tepat dan cocok. Shadaqa alaihi, maka tepatlah untuk orang tersebut gelaran mubalaghah yang berlebih-lebihan, itu kadzdzab, orang yang hobi dusta. Maka dicatatlah di sisi Allah sebagai kadzdzab, orang yang hobi berdusta. Sedangkan jujur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dorong kita untuk bersifat memiliki sifat ini. Nabi katakan, "Alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur." Jika kalian bicara, maka bicara yang jujur. Karena jujur itu mengantarkan pada albir, dan albir itu mengantarkan pada surga. Sebagaimana firman Allah, "Inna kitabal abrari lafi 'iliyyin." Ini catatannya memuat daftar orang-orang yang bar. Abrar itu jamak dari barun. Barun adalah orang yang melakukan bir. Fil 'iliyyin, sungguh ada di tempat yang sangat-sangat tinggi. Yaitu di surga. Maka jika seorang itu jujur dan membiasakan lisannya untuk jujur, maka kejujurannya itu akan mengantarkannya kepada albir, dan albir tersebut mengantarkannya kepada jannah, sehingga sampailah dia ke dalam jannah. Dan tidaklah henti-henti seorang itu jujur dan berusaha untuk jujur, sehingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan siddiqiyah, dan status sebagai seorang yang siddiq, adalah kedudukan yang sangat-sangat mulia. Dan dia adalah kedudukan satu derajat di bawah kedudukan para nabi. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada washolihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Dan orang-orang yang Allah beri nikmat adalah para nabi, dan di bawahnya adalah siddiq, syuhada dan salihin. Di sini menggunakan wawu, padahal asalnya wawu itu tidak menunjukkan urutan. Namun terkadang wawu itu mengandung makna urutan. Semacam dalam ayat ini, wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Maka apa syarat supaya bisa termasuk menjadi siddiq? Maka dijelaskan di sini, seorang tak akan mencapai status sebagai siddiq ketika dia adalah seorang yang jujur dan kemana-mana jujur. Maka akan tercatat di sisi Allah sebagai siddiq. Dan ketahuilah bahasanya dosa dusta itu yata'afu jurmuhu, dosanya itu berlipat-lipat, bertingkat-tingkat, berbanding lurus dengan mayu'ati ilahi, efeknya dan dampaknya. Jika efeknya semakin besar, maka dosanya semakin besar. Jika efeknya semakin ringan, maka dosanya semakin ringan. Oleh karena itu beliau katakan, maka dusta dalam muamalah, dalam jual beli, itu lebih berat, lebih besar dosanya daripada dusta dalam sekedar cerita, dalam obrolan. Orang ngobrol dusta, ini lebih ringan daripada orang jual beli dusta. Karena jika seorang itu dusta dalam jual belinya, ketika dia mengambil dan memberi barang, maka ini dosanya asyad, lebih keras. Kenapa? Karena dusta dalam jual beli itu menghapus berkahnya jual beli. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, al-bayyani bil khiyari malam yatafaraqa, itu ada yang kurang ya. Al-bayyani bil khiyari malam yatafaraqa. Bayi'an, penjual dan pembeli itu punya hak khiyar, hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskan transaksi malam yatafaraqa, selama keduanya belum berpisah tempat. Selama keduanya masih ada di satu tempat, maka barang yang sudah dibeli itu bisa dipulangkan selama masih satu tempat. Ini yang disebut dalam ilmu fikih atau dalam fikih dengan khiyar majlis. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Fa in sadaqa, jika keduanya jujur, wa bayyana dan menjelaskan apa adanya, maka diberkailah jual beli keduanya. Dan kadaba, dan jika keduanya berdusta, dusta ini lawan dari sedekah, maka tama dan menutup-nutupi, ini lawan dari bayyana, muhiqat barakatu bayihima, maka akan dihapuslah berkah jual beli keduanya. Apa beda sedekah wa bayyana? Dijelaskan oleh Ibnu Taimin di Sarah Riyadhus Salihin, ketika menjelaskan hadis ini, sedekah itu berkaitan dengan nilai lebih barang, sedangkan bayyana itu berkaitan dengan cacat barang. Maka jika penjual dan pembeli itu menjelaskan kelebihan barang apa adanya, sedekah, maka keduanya jujur, apa adanya ini barang ini, kelebihannya ini. Wabayana, dan dia menjelaskan, yaitu menjelaskan kekurangan barang. Namun ini jeleknya sepanjang ini, maka inilah jual beli yang berkah. Dan jual beli yang tidak punya sifat semacam ini, maka itu adalah jual beli yang tidak berkah. Wa mata utaba alal kadzib, dan buah dari dusta yang ada dalam jual beli berupa bertambahnya harga atau bertambahnya banyak barang yang dibeli, itu semua adalah suhtun, itu semua adalah haram, waliyadu billah, karena ini dibangun di atas dusta, dan dusta adalah sesuatu yang batil. Dan kaidah fikih mengatakan wa ma bunya ala batilin fa huwa batil, yang dibangun di atas batil itu hukumnya batil. Namun kaidah ini laisa ala itlaqihi. Laisa ala itlaqihi, tidak berlaku mutlak. Ini contohnya adalah ini tadi. Orang itu dapat uang lebih karena dia dusta. Dia bilang barangnya gini. Maka keuntungan tambahan ini dibangun di atas batil, yaitu dusta. dan satu hal yang dibangun di atas batil, maka dia batil, maka uangnya adalah uang haram. Namun ini tidak berlaku mutlak. Ada sebagian orang yang menggunakan kaidah ini untuk mengatakan kita tidak punya kewajiban taat kepada penguasa, karena penguasa kita dipilih dengan cara demokrasi, demokrasi batil, pemabuni alal batil, bahwa batil. Karena penguasa kita dipilih dengan cara demokrasi, maka ini dasarnya adalah batil, pemabuni alal batil, bahwa batil. Dan apa yang dibangun di atas kebatilan, maka batil. Karena dipilih dengan cara yang batil, maka penguasa yang batil, penguasa yang tidak sah, tidak wajib ditaati. Ini maka maka jawabannya kaidah ini laisa ala itlaqihi, tidaklah mutlak. Ini tidaklah mutlak. Memberontak itu batil. Memberontak itu batil. Kalau pemberontak sudah menang dan jadi penguasa, maka wajib ditaati sebagaimana kata Imam Ahmad. Sebagaimana yang beliau tegaskan di usul sunnah Imam Ahmad. Kalau pemberontak itu menang dan berhasil jadi penguasa, maka dia maka jadilah penguasa, dan tidak halal bagi satupun muslim yang bermalam kata Imam Ahmad kecuali harus meyakini dia adalah penguasanya. Berarti dibangun di atas batil. Mengucapkan nazar itu makruh, bahkan haram menurut sebagian ulama. Dan jika nazar itu sudah diucapkan, maka wajib untuk dipenuhi jika itu nazar kebaikan. Maka anggap saja misalnya itu hukumnya haram menurut ala ra'yin, menurut pendapat sebagian ulama, ketika itu sudah diucapkan wajib, maka pelaksanaan nazar itu dibangun di atas ucapan nazar. Padahal ucapan nazar hukumnya batil, namun ini tidak menghasilkan batil. Maka tidak berlaku mutlak, ada yang berlaku kaidah ini dan ada yang tidak. Semuanya kembali kepada kepada ilmu, kepada kaidah, kepada dalil-dalil yang lain. Nanti tidak hanya bawa satu dalil, ada pertimbangan-pertimbangan dalil-dalil yang lain untuk menentukan berlakunya satu kaidah di sini ataukah tidak. Demikian pula dusta dalam menggambarkan barang dagangan. Seorang misalnya mengatakan barang dagangan ini di sini ada keunggulannya demikian dan demikian, minat sifatil mahuba, yaitu nilai-nilai yang disukai, ada dusta. Maka uang yang didapatkan adalah min akril mal bil batil, ya, termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Pemindalika dan termasuk menutup-nutupi aib adalah apa yang dilakukan oleh para penjual mobil. Sebagaimana mereka katakan, ada seorang memberikan, menyerahkan mobilnya kepada ad-dallal, kepada makelar. Lalu makelar ini tidak tahu bahasanya di sana ada cacat, mobilnya ada cacat. Kemudian makelar ini mengatakan, ketika dia menawarkan mobil ini lil bay untuk dijual, atau yang punya itu, mungkin makelar atau yang punya mengatakan kepada orang yang tidak membelinya, kulu aibin fiha wala yuzhir al aib al hakiki. Maksudnya termasuk di antara menutup-nutupi, termasuk di antara menutup-nutupi aib adalah trik sebagian penjual. Ketika dia menjual barang, dia katakan ini barangnya, silahkan cek sendiri, silahkan cek mana, kalau memang ada kekurangan, ada kelebihan, silahkan dicek. Ini barang saya jual, silahkan diperiksa. Namun la yuzhir, tidak dia nampakkan. Dia sembunyikan, dia tutupi, kemudian dia katakan kepada orang yang mau beli, silakan diperiksa, dicoba. Kalau memang tidak baik, saya tanggung jawab. Periksa sendiri. Dan dia tutup, dia tutupi dengan bagus, dengan rapi, nah, cacatnya, kemudian dia bergaya. Oh, ini barangnya bagus. Enggak pasti silakan buktikan, dicoba di ini, bolak balik boleh. Dan dia sudah tutupi dengan rapi, cacatnya, namun dia ketika ada orang yang mau nawar, dia bisa bergaya demikian. Silakan buktikan, dicoba, jelek kembalikan. Padahal dia telah tutupi dengan rapi. Maka ini termasuk menutupi aib, menutupi cacat barak, wahada haram, wala yajuz. Ada satu hal yang haram dan tidak dibolehkan. Jika penjual itu mengetahui cacatnya, akan tapi dia menyembunyikannya, lalu mengatakannya. Aspir ini tidak cocok, ada mungkin abesir, fikuli, ceklah semua cacatnya, periksalah barang ini. Mungkin ada satu hal yang haram kalau dia mengetahui bahasanya barang tersebut terdapat ada cacat atau kekurangan. Akan tapi jika dia tidak tahu, dia tidak tahu bagaimana kualitas barang dan dia khawatir di sana ada cacatnya yang tidak dia ketahui, maka tidaklah mengapa seandainya dia membiarkan masbuh serupa. Maksudnya yang jelas, jika maka hukum perbuatan semacam tadi itu beliau rinci. Jika penjual itu tahu ini ada cacatnya, ada kekurangannya, namun dia silakan dicek, silakan ini, maka ini termasuk menutupi cacat barang. Akan tapi seandainya penjual tidak tahu secara pasti bagaimana kualitas barang ini, dan supaya dia tidak terkena tidak terkena larangan memuji-muji atau menutup-nutupi cacat, kemudian dia katakan silakan dicek. Karena dia tidak tahu pasti, ya silakan dicek. Datangkan bawa yang ahli, ajak ke sini dicek. Silakan dicek. Ini harganya sekian. Kalau dia tidak tahu, maka tidak apa-apa. Tapi kalau dia sudah tahu, namun dia berbuat semacam itu untuk menutupi cacatnya, maka cacat barangnya, maka itu satu hal yang terlarang. Kemudian dosa besar yang ke-25 adalah qatilun nafsihi, bunuh diri. Membunuh diri sendiri. Wa ya min a'dhamil kaba'ir, dan ini ada termasuk dosa besar yang paling besar. Dan dalil haramnya dan ini ada dosa besar dalam firman Allah, wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sayang sama kalian. Kenapa kalian enggak sayang sama diri kalian sendiri? Wala taqtulu anfusakum di sini memiliki dua penafsiran. Yang pertama, wala taqtulu anfusakum artinya bunuh diri. Kemudian penafsiran yang kedua, membunuh orang lain sesama muslim. Karena orang lain, kenapa membunuh orang lain itu Allah sebut dengan wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri. Karena muslim itu adalah bersaudara bagikan satu jasa, bagaimana kata Nabi. Dan membunuh orang lain itu Allah sebut sebagai membunuh diri sendiri, karena kalau orang itu membunuh orang lain nanti berhak untuk dibunuh. Maka dia melakukan usaha yang menyebabkan dibunuhnya dirinya sendiri, yaitu qisas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian celah diri-diri kalian sendiri. Janganlah kalian celah diri-diri kalian. Yang dimaksud adalah mencela orang lain. Kenapa mencela orang lain disebut mencela diri sendiri? Ya karena muslim yang lain itu adalah bagikan jasa, satu jasa dengan muslim yang lain. maka mencela muslim adalah mencela diri sendiri, karena muslim satu dengan yang lain bagaikan jasad. Dan yang kedua, karena kalau orang itu mencela orang lain, maka orang lain akan balas mencela dirinya sendiri, mencela dia, maka pada hakikatnya dia mencela dirinya sendiri. Maka ada dua penafsiran tentang yang dimaksud wala taqtul anfusakum, dan dua-duanya benar. Dan yang benar, dua-duanya benar, bagaimana kata saya Sa'di ketika menjelaskan ayat ini. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulma, dan siapa yang melakukan perbuatan itu, yaitu taqtul anfusakum, membunuh diri sendiri, udwana wa dzulma, karena memusuhi dan mendzalimi, fasafa nuslihi nar, maka akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Wakana dzalika 'ala Allah yasira, dan itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. In tattanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk mengerjakannya, dan di antara dosa besar adalah yang telah Allah sebutkan tadi, nukafir ankum sayi'atikum, Allah kami akan hapus dosa-dosa kecil kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan akan kami masukkan kalian dalam tempat masuk yang mulia, yaitu surga. Walladzina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati haramallahu ila bil haqqi, dan orang-orang yang tidak berdoa beribadah kepada sesembahan yang lain di samping dia berdoa dan beribadah kepada Allah, wa la yaqtuluna an-nafs allati haramallahu ila bil haqqi, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang bisa dibenarkan, dan bunuh diri adalah termasuk membunuh jiwa yang Allah haramkan, karena Allah mengharamkan untuk membunuh diri sendiri. Maka hal ini menunjukkan bahwa diri kita sendiri itu bukanlah milik kita. Diri kita sendiri ini bukan milik kita. Dalam artian kita bebas semaunya. Wah, saya mau potong jari saya mau ini. Mau saya potong leher saya. Bukan. Nah, badan kita dan diri kita itu bukan milik kita, murni. Kita cuma punya hak pakai. Tidak kemudian bisa sembarangan memanfaatkan. Dari Junub bin Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Kana mimang kana qablakum rajulun fihi jarhun fajaza'a fa arada sikinan fa hazza biha yadahu fama rafa adamu hatta mata." Dulu orang sebelum kalian ada seorang yang mendapatkan luka, fajaza, lalu dia tidak sabar dengan sakitnya luka tersebut, akhirnya dia memilih untuk mengambil sikin, pisau, fahaza bihayadahu, lalu dia potong tangannya sendiri. Dan kalau haza itu motong namun tidak sampai putus, itu haza memotong, namun memotong yang tidak sampai putus. Famaroka adamu, maka tidaklah darah itu berhenti sampai dia sudah mati dulu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang bunuh diri, badarani abdi binafsihi, sesungguhnya hambaku ini tergesa-gesa berkaitan dengan nyawanya, haram tu ahli jannah, maka aku haramkan untuknya surga. Dikatakan oleh Bukhari Muslim. Mungkin dari hadis ini sebagian orang membuat kesimpulan tentang bunuh diri, dan dengan mengatakan bahwa bunuh diri itu mendahului takdir. Jawabannya, bunuh diri itu ya pada dasarnya juga tidak mendahului takdir, karena dia bunuh diri juga dengan takdir. Karena Allah mentakdirkan kematian dan cara kematian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala nafsahu fi hadidatin," barang siapa yang bunuh diri dengan senjata tajam, "fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhaladan fiha abada." maka senjata tajam tersebut akan ada di tangannya, dan dia tusuk-tusukkan senjata tajam tersebut di perutnya, dan ini siksaan dia di neraka jahanam, khalidan mukhaladan fiha abada, selama-lamanya di neraka. Waman qatala nafsahu bisamin, dan barang siapa yang bunuh diri dengan meneguk racun, maka racun itu akan dia pegang di tangannya, yatahassahu, dia teguk. Dan demikian ini finar jahanam sebagai siksaan di neraka jahanam, khalidan mukhaladan fiha abada, selama-lamanya. Muttafaqun alaih. Kemudian juga dalam hadis yang sahih, kata Az-Zahabi, tentang seorang yang alamatul jarahu, kesakitan dengan luka yang ada pada dirinya, fasta'jalal mauta, kalau dia tergesa-gesa ingin cepat mati, akhirnya dia bunuh diri, bi dzubabi saifihi, dengan dzubab. Dzubab di sini bukan ekor, bukan buntut ya, namun dzubab, dzubab untuk pedang itu artinya sisi tajamnya. Karena pedang itu ada sisi tajamnya dan sisi tumpul. Nah, sisi tajamnya itu bahasa Arabnya dzubab. Dzubabu sikin, dzubabu sayf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar tentang orang ini, huwa min ahli nar, dia adalah penduduk neraka. Dari Yahya bin Abi Bukair, dari Abi Kilaba, dari Sabit bin Doha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Nabi mengatakan, laknul mu'min kaqatlihi, dosa melaknat seorang mukmin itu sebagaimana dosa membunuh seorang mukmin. Wa man qadzafa mu'minan bi kufrin, dan siapa yang menuduh kafir seorang mukmin, fa wa qatilihi, maka juga dosanya sebagaimana membunuh seorang mukmin. Wa man qatala nafsahu bi syai, adzaballahu bi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang membunuh diri dengan satu alat tertentu, maka Allah akan menyiksa orang tersebut dengan alat itu pada hari kiamat nanti. Hadisnya sahih, dinilai sahih oleh Az-Zahabi. Ya, maka hal ini menunjukkan larangan hukum bunuh diri ini sebagaimana tadi saya katakan, kita sampaikan bahasanya diri kita itu bukanlah murni milik diri kita. Oleh karena itu dari sini maka sebagian ulama mu'asirin mengatakan melarang secara mutlak donor-donor anggota badan. Orang mendonorkan banyak ginjalnya, macam-macam. Emangnya dirimu itu milikmu sendiri? Kamu bisa, kamu potong yang sebelah sana, kamu ambil yang sebelah sini, seenakmu sendiri? Tidak. Diri kita itu bukan murni milik kita. Gitu sekata sebagian ulama yang mengharamkan donor anggota badan secara mutlak. Nah, mereka beralasan diri kita itu bukan milik diri kita. Jadi mana apa alasannya kamu bisa potong sana, kamu bisa ambil di sini, kamu sumbangkan yang sana, kamu sumbangkan yang situ. Dari mana alasannya? Karena diri kita bukan milik diri kita, nggak boleh kita, oh saya tak jempol, saya benci sama jempol, tak potong. Ini kok jelek, kok tak buang. Tidak boleh demikian. Nah, kalau motong tangan tidak boleh, motong jari tidak boleh, kenapa kok bisa kemudian motong kemudian ginjal dan diberikan orang lain, kok bisa jadi boleh? Nah, ini harusnya sama-sama tidak boleh, sama-sama anggota badan. Nah, itu alasan ba'dul ulama mu'asirin yang melarang donor badan secara mutlak. Kemudian penjelasan dari Syekh Nusaimin tentang masalah bunuh diri, itu hadis Nabi tadi, man qatala nafsa bi syai' adzaballahu bi yaumil qiyamah. Man qatala nafsa bi syai' udziba bihi fi jahannam. Bahwa siapa bunuh diri dengan satu alat, maka dia akan disiksa dengan alat tersebut di neraka. Artinya, jika ada seorang itu bunuh diri dengan menggunakan satu alat tertentu, maka dia akan disiksa dengan menggunakan alat tersebut di jahanam. Contohnya misalnya seorang itu meneguk racun supaya mati, lalu dia mati, ya, baygon misalnya, maka dia akan meneguk racun baygon tersebut di nari jahanam, khalidan mukhaladan, waliyadu billah. Jika ada orang yang bunuh diri dengan cara sa'idah ila saqfi, naik ke loteng lantai 2, lantai 3, lantai 5, lalu dia jatuhkan dirinya dan ketinggian tersebut hatta halaka, sehingga mati, maka dia akan diazab semisal itu di neraka nanti. Contoh yang lain, misalnya ada orang bunuh diri dengan menggunakan pisau, maka dia akan disiksa dengan pisau itu di neraka. Contoh yang lain, ada seorang yang bunuh diri dengan pakai tongkat. Gimana caranya? Dia pukuli kepalanya misalnya mungkin sampai mati. Nah, maka dia akan disiksa dengan tongkat itu di neraka. Gimana kalau dia bunuh diri dengan pakai bom? Maka kata Syekh Utsaimin, demikian juga orang yang bunuh diri bikun nabil dengan pakai bom, maka dia akan disiksa dengan pakai bom. Maka dia akan disiksa dengan menggunakan bom tersebut di jahanam, di neraka. Dan katakan, dan termasuk perbuatan bunuh diri adalah perbuatan sebagian orang alladzina yantahirun, intihar itu bunuh diri. Yaitu seorang yang yalbas, ada seorang yang memakai pakaian dan rompi, dan rompinya tersebut isinya bom-bom, konabil. Yahzimuha, kemudian dia jadikan itu sebagai dia ikatkan ala batnihi di perutnya. Suma yadhab, kemudian dia pergi li fi'atin minal adu, sejumlah orang kafir. Fayutlikuha, lalu dia nyalakan bom itu. Maka jadilah dia awalu man yamut, orang yang pertama kali mati gara-gara bom tadi. Maka kata beliau, kata Syekh Utsaimin, hada yu'tabar qatilan li nafsihi. Maka perbuatan semacam ini dinilai adalah bunuh diri. Sehingga yu'adzab, dia akan disiksa. Dia akan disiksa bima qatala bi nafsihi, dengan alat yang dia gunakan untuk bunuh diri tersebut di jahanam wa iyadzu billah. Haula yulquna ala anfusihim, mungkin bukan yulqun itu, yulaqibuna, menggelari diri-diri mereka dengan fidaiyin, penebusan. Akan tetapi mereka pada hakikatnya adalah membunuh diri mereka sendiri. Maka mereka akan disiksa di nar jahanam, api jahanam, dengan alat yang mereka gunakan untuk bunuh diri. Dan mereka-mereka ini laisa bisyuhada, bukanlah suhada dan tidak boleh digelar suhada, karena mereka-mereka ini melakukan perbuatan yang haram. Beda dengan syahid. Syahid adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tidak dengan melaksanakan apa yang Allah larang. Padahal Allah melarang, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima, ya Allah sayang dengan diri kalian, kenapa kalian tidak sayang dengan diri kalian sendiri? Dan Allah katakan, walatul kubaidikum ila tahluka, janganlah kau campakkan diri kalian ila tahluka, kepada bencana. Wa ahsinu, dan tidaklah kalian berbuat baik pada orang lain. Innallaha yuhibbul muhsinin, ya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Tahluka dalam ayat ini, kata Sa'di di tafsirnya, mencakup dua makna. Yang pertama adalah perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada maksiat, perbuatan-perbuatan yang bernilai maksiat. Orang itu tidak mau berjihad, mau sibuk dengan harta, sibuk dengan harta, sebut dengan perniagaan, maka ini tahlukah. Ini adalah kebinasaan. Maka semua maksiat itu tahluka. Kemudian yang kedua adalah tahluka di sini mencakup makna yang kedua adalah membinasakan diri sendiri dalam artian memberikan madarat dan menyesakan diri sendiri. Lakukan itu para ulama berdalil dengan ayat ini untuk mengharamkan rokok. Demikian juga di sini Muslimin berdalil dengan ayat ini untuk mengharamkan bunuh diri dan semua perbuatan-perbuatan yang menyakiti diri sendiri. Maka mungkin bisa kita katakan ayat ini bisa jadi dalil untuk cap jempol darah. Nah, ini menyakiti diri sendiri. Letah luka. Lakinan anakul akan tapi kami katakan tentang mereka-mereka yang tidak berkeinginan untuk membantai musuh orang-orang kafir dengan cara tadi. Yang kami dengar mereka melakukan hal tersebut, kami berharap mudah-mudahan mereka tidak tersiksa. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang bodoh. Mudah-mudahan Allah maafkan karena mereka itu orang bodoh. Muta'awilun, ya. Dia meskipun enggak bodoh tulen, mereka itu bodoh dengan takwil. Mereka anggap bahasanya hal ini adalah satu hal yang benar dengan kebodohan mereka, padahal itu satu hal yang tidak benar. Akan tetapi mereka itu tidak mendapatkan pahala dengan perbuatan mereka dan mereka itu bukanlah syuhada, karena mereka melakukan sesuatu yang tidak Allah izinkan, bahkan sesuatu yang Allah larang. Jika ada orang yang beralasan dan berdalil dan memberikan dukungan dengan mengatakan, bukankah para sahabat yuhamirun terjun sendirian ke barisan musuh, kemudian babat sana babat sini dan tanpa peduli adanya orang yang musuh yang ada dan banyak di sekelilingnya. Bukankah para sahabat itu melakukan mughamarah atau disebut juga dengan al-inrimat, masuk ke dalam barisan musuh kemudian ngacak-acak barisan musuh tanpa peduli banyaknya musuh yang ada di sekelilingnya. Ini jadikan dalil atau subhat orang yang membolehkan aksi-aksi bom bunuh diri. Ini mereka beralasan dengan al-inrimas yang dibolehkan oleh para ulama dan al-mughamarah yang dilakukan oleh para sahabat. Fayadkhuluna shafal a'da, mereka sebagian sahabat masuk ke barisan musuh Romawi dan yang lainnya sendirian tanpa peduli banyaknya musuh dan serangan yang dahsyat dari musuh sebelah kanan kiri depan belakangnya. Maka ini jadikan dalil benarnya membunuh diri. Kulna, maka kami katakan, maka jawaban kami, benar memang demikian dilakukan oleh sahabat. Lakin apakah dia membunuh dirinya sendiri? Siapa yang membunuh sahabat ini? Musuhnya? Musuhnya apakah dirinya sendiri? Apakah dia tusukkan pedang ke dirinya sendiri? Ataukah dan ada musuh yang nyabut dia dari belakang, dari kanan, dari kiri? Laisa biqatlin, maka di situ koma, laisa biqatlin, maka dia tidak bunuh diri. Musuhnya yang membunuhnya. Seandainya mati, musuhnya yang membunuhnya. Sahih, innahum ala khatarin, benar sahabat yang berbuat semacam ini dia itu dalam kondisi bahaya besar. Namun adakah kemungkinan untuk selamat? Lakin fi ihtimalun najah, akan tetapi tetap ada kemungkinan untuk selamat. Kan dia ada seorang yang hebat, semangat kuat, hebat. Maka melihat semangatnya saja musuhnya gentar, enggak berani dekat-dekat. Maka mungkin untuk selamat. Sedangkan orang yang kemudian bawa bom itu kemungkinan selamat sangat-sangat kecil sekali. Seandainya ada ya 0,00 sekian persen ketika itu bomnya mejen semua. Tapi itu kan kemungkinannya sangat-sangat kecil sehingga tidak ada. Namun ini ada dan real, ada orang yang melakukan mukhamarah dan selamat. Oleh karena itu terdapat beberapa sahabat yang masuk ke barisan Romawi, musuh yaitu Romawi, lalu dia membunuh manusia dalam jumlah besar, masya Allah di sini, artinya dalam jumlah banyak, kemudian kembali lagi ke tentara kaum muslimin dalam keadaan selamat atau ya ada luka namun tidak sampai mati. Demikian juga mereka beralasan dengan perbuatan Al-Bara' bin Malik, sahabat Al-Bara' bin Malik, orang yang membenarkan bunuh diri itu beralasan dengan perbuatan sahabat Al-Bara' bin Malik. Maka jawaban beliau, demikian juga perbuatan Al-Bara' bin Malik di perang Yamamah ketika menumpas Musailamah Al-Kadzab. Dan Al-Kadzab, gelar untuk Musailamah ini adalah gelar dari Nabi. Fa'innahum, maka sesungguhnya kaum muslimin ketika sampai ke bentengnya Musailamah Al-Kadzab, maka mereka dapati pintu gerbangnya terkunci, tergembok yang kuat, maka mereka tidak punya kemungkinan untuk bisa memasukinya karena demikian kuatnya pintu dan pintu gerbangnya. Maka kemudian Al-Bara' bin Malik, sahabat Al-Bara' bin Malik, meminta anggota pasukan yang lain untuk melemparnya dari balik tembok supaya dia bisa membuka pintu dari dalam. Maka dan Al-Bara' bin Malik itu diletakkan di manjanik, ya, semacam batu pelempar. Namun ini bukannya batu yang dilempar, namun ini Bara' bin Malik. Diletakkan di manjanik dan dilempar sehingga melewati benteng. Fa'alqau min wara'il jida, akhirnya para tentara kaum muslimin melemparkan Al-Bara' bin Malik ini dari balik tembok dengan tujuan untuk membuka pintu gerbang. Fa'alu, lalu para pasukan kaum muslimin melakukannya dan berhasil, dan Al-Bara' pun berhasil. Maka mereka katakan ini adalah sebagaimana Muhammad ini sendirian masuk ke barisan musuh, dilempar lagi dari atas lagi. Mak kedebuk gitu kan kalau. Maka mereka katakan, nah ini dalil pembunuh diri. Ya, ini perbuatan Bara' bin Malik sama persis dengan Al-Muhamarah secara makna. Dan kalau menurut perhitungan itu tidak berhasil, wong itu masuk di sarang musuh sendirian, mau buka pintu gerbang itu enggak sebentar. Buka pintu gerbang itu enggak butuh waktu, apalagi pintu gerbang dalam kondisi perang itu tentu dikunci rapat macam-macam. Oleh karena itu pakar sejarah mengatakan ini dimungkinkan. Kenapa Al-Bara' bin Malik ini berhasil? Karena dia bisa bertindak cepat dan musuhnya itu belum sempat berpikir, masih bingung. Aduh, ada sesuatu dari ini, apa ini? Dia aneh, dia belum pernah ada kejadian perang kayak gitu. Maka ketika ada sesuatu yang terlempar dari atas, itu bukan kemudian disambut dengan tombak, disambut dengan pedang, dan disambut dengan menyingkir. Dan mereka bingung, ini apa ini? Ini apa? Maka mereka masih berpikir-pikir, Bara' bin Malik cepat-cepat kemudian buka pintu gerbang. Baru setelah pintu gerbangnya terbuka, ini baru sadar, oh ini tadi musuh. Ini bukan kejatuhan dari langit, bukan ini, namun ini musuh. Maka sebagian ahli sejarah memberikan analisis kenapa Al-Bara' bin Malik berhasil. Ini karena Al-Bara' bin Malik cepat bertindak dan musuhnya itu bingung dulu dan mikir dulu, ini apa? Kok ada benda dari atas jatuh? Ini benda atau orang? Orang. Fafa'alu, maka mereka lakukan sehingga berhasillah pasukan kaum muslimin. Kaum muslimin masuk ke bentengnya Musailamah al-Kadza. Wafi'lan dan riil, Al-Bara' bin Malik bisa membukakan pintu untuk mereka. Wa najah dan selamat. Maka ini menunjukkan bahasanya tidak 100% kemungkinan mati, masih ada kemungkinan selamat. Maka tidaklah mungkin bagi kita untuk berdalil dengan kejadian-kejadian semacam ini untuk membolehkan al-intihar, bunuh diri yang dilakukan oleh mereka-mereka. Gak tahu itu wamin sultan kok ada kata-kata seperti itu. Walakin akan tetapi nakul, kami katakan, kami berharap pada Allah supaya tidak menyiksa mereka disebabkan apa yang mereka lakukan, karena mereka melakukan hal tersebut karena kebodohan dan karena niat yang baik. Niatnya baik, tidak kita ingkari. Mereka itu niatnya baik, itu diakui, kita akui. Namun caranya yang salah, kurang tepat. Maka barang siapa bunuh diri dengan sesuatu, maka dia akan diseksa dengan alat tersebut di neraka jahanam. Dan ketahuilah sesungguhnya terdapat untuk dalam hadis berkaitan dengan orang yang bunuh diri dengan sesuatu, di sana dikatakan maka dia akan diazab di jahanam khalidan mukhaladan fiha abada. Maka di sini disebutkan kata-kata ta'bid. Maka apakah artinya orang tersebut kafir? Karena sebenarnya orang tersebut tidaklah berhak untuk kekal di neraka kecuali orang kafir. Maka jawabannya, orang tersebut bukanlah kafir. Orang yang mati bunuh diri tetap dimandikan, dikafani dan diselapkan dan didoakan agar diampuni. Dalilnya sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang seorang yang bunuh diri dengan pedangnya, dengan sisi tajam dari pedangnya pada saat perang, karena dia enggak paham dengan rasa sakit. Maka dibawalah jenazah orang ini ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya disolati oleh Nabi. Akan tapi Nabi tidak mau mensolatinya, namun Nabi katakan kepada para sahabat, sallu alaihi, solati dia. Maka para sahabat pun mensolati orang tersebut dengan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan Nabi, solatilah orang tersebut, dalil menunjukkan bahasanya orang tersebut tidak kafir. Jika dia tidak kafir, maka tidaklah berhak untuk kekal di neraka. Maka ada pun yang disebutkan dalam hadis yang menunjukkan kata-kata selama-lamanya. Maka beliau katakan, seandainya ini adalah lafaz yang mahfud, mahfud yang memang terjaga, memang benar semacam itu, maka maksudnya adalah sidatu tahdid, ancaman yang keras, bertanfir dan menjauhkan orang dari perbuatan semacam ini. Wa illa falaysa bi kafir, yang jelas dia bukanlah orang yang kafir. Dan termasuk bunuh diri adalah atidrab ani to'am hatta yamut, mokok makan sampai mati. Bahasa Arabnya mokok itu idrab, atroba yudrib. Ini tapi wazan baru. Tidak ada, asalnya tidak ada atroba yudribu, namun sekarang ada wazan atroba yudribu. Idrab artinya mokok. Al-idrab ani to'am, mokok makan hatta yamut, hadza min qatli nafsi, ya, mokok makan sampai mati, ini juga hukumnya termasuk bunuh diri. Ya, demikian yang kita kasih kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Orang tua sering berlaku tidak adil dengan anak-anaknya dalam perhatian ataupun materi, dan kadang sering berkata yang menyakitkan hati. Bolehkah si anak membantah sehingga sampai bertengkar dengan orang tuanya? Jawabnya tidak boleh. Ya. Perintahkan wasahibuhuma bidunya ma'rufa, untuk orang kafir saja, maka sikapilah orang tuamu dengan yang baik. Bil walidaini ihsana, Allah perintahkan kita untuk berbuat yang baik kepada orang tua, meskipun orang tua tersebut adalah bersikap tidak baik. Kewajiban kita untuk tetap berbuat baik bagi seorang anak dan paham agama dan ngerti agama, maka kita tetap berusaha untuk baik meskipun orang tua tersebut bersikap dengan sikap-sikap yang tidak baik. Dan kewajiban kita sebagai seorang yang dibawa, sebagai seorang anak dan melihat atasannya semacam orang tua kok tidak bersikap yang benar dan sikap yang menyakitkan, maka hendaknya kita bersabar. Sebagaimana yang Nabi perintahkan kita ketika menghadapi penguasa, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat penguasanya melakukan sesuatu yang tidak dia sukai, hendaklah dia bersabar. Dan penguasa bagi seorang anak adalah orang tuanya. Maka ini bukan alasan untuk membantah dan bertengkar dengan orang tua atau menuntut keadilan pada orang tua. Kalau menuntut, asalkan dengan bahasa-bahasa yang baik, yang sopan, yang tidak memojokkan, ya, namun bahasa-bahasa yang halus, maka insya Allah tidak apa-apa. Bagaimana hukum garansi dalam membeli atau menjual barang? Garansi jika itu hukumnya ada dua macam. Jika garansi ini adalah jadi kesatuan dengan harga barang, maka hukumnya boleh. Namun jika garansi ini beda dengan harga barang, maka tidak boleh. Artinya, ini barang ini kalau pakai garansi, maka harganya sekian. Kalau tanpa garansi, harganya sekian. Harganya beda, maka tidak boleh. Karena ini berarti takmin. Maka garansi ini statusnya asuransi. Maka garansi ini statusnya asuransi. Namun jika barang ini harganya sekian, dan ini sudah plus garansi, maka insya Allah tidak mengapa. Karena itu adalah fadl, itu adalah kebaikan dari si penjual. Jadi kalau ini kalau mau pakai garansi sekian harganya, kalau tidak pakai garansi sekian, nah ini maka garansi ini statusnya adalah takmin, statusnya adalah asuransi, dan kembali pada hukum asuransi. Dan pada akhirnya hukum asuransi sudah terlarang. Barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Ini adalah satu bentuk kezaliman. Ini bukanlah hukum Islam. Kalau hukum Islam, maka jika ternyata barangnya itu cacat, maka bisa dikembalikan. Cacatnya baru tahu di rumah, maka bisa diadukan, dikomplainkan, dan bisa dikembalikan. Atau sudah beli namun masih di satu tempat, ini di satu toko, toko buku yang jual duduk di situ, nah, kita kemudian beli, kemudian masih lihat-lihat kok ternyata apa ini adalah yang lebih bagus, nggak jadi, mungkin tadi nggak jadi beli, atau dipikir-pikir kok nggak jadi, maka seharusnya boleh. Dalam hukum Islam harusnya boleh selama dia masih satu tempat, masih memiliki hak khiyar majlis. Hukum memakan makanan yang mengandung zat yang merugikan, lemak, nikotin, apa ini? MSG, apa MSG? Maka sebagaimana yang tadi telah kita bahas, wala tulku bi'aydikum ila tahluka, janganlah kalian binasakan diri kalian sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan la darara wala dirara. Kalau memang itu satu hal yang berbahaya untuk tubuh, maka hukumnya haram untuk mengkonsumsinya. Bagaimanakah kisah Ayub As-Sistiani yang memohon agar disegerakan kematiannya, apakah termasuk bunuh diri? Lain bunuh diri dengan doa minta untuk cepat mati. Itu lain hukumnya. Doa untuk minta cepat untuk mati itu dirinci. Jika orang itu doa minta untuk supaya cepat mati karena kesusahan hidup, maka hukumnya haram. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadukum al-mauta li darin asabathu, Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berharap untuk mati karena kesusahan yang menimpanya, karena sakit, karena kemiskinan dan yang lainnya. Yang kedua, kata ketika seorang itu memohon pada Allah agar segera mati karena khawatir agamanya rusak, ya, maka dia memohon pada Allah, ya Allah, sebelum agama saya rusak, maka wafatkanlah saya sebelum rusaknya agama saya, karena dia akan mengetahui bahwasanya dirinya akan menghadapi fitnah. Fitnah ini berkaitan dengan agama, cobaannya ini berkaitan dengan agamanya. Jadi dia khawatir, dia tidak kuat menghadapi hal tersebut, maka boleh. Bagaimana dilakukan oleh Imam Bukhari dan banyak ulama yang lain. Ada orang yang mencoba bunuh diri dengan cara menabrakkan diri dengan kereta api, namun hasilnya bukan mati, namun kakinya cacat seumur hidup. Apakah mati bunuh diri merupakan kehendak Allah, mengingat orang tadi sudah menabrakkan diri ke kereta api tapi tidak mati? Semua terjadi di alam semesta ini, semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun tidaklah semua yang Allah kehendaki untuk terjadi itu Allah cintai, dan tidaklah takdir itu adalah memaksa seseorang, namun itulah pilihan dia. Meskipun orang itu tidak bisa lepas dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah mati bunuh diri itu merupakan kehendak Allah? Iya. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini kecuali terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, namun tidak semua yang Allah kehendaki berarti Allah cintai untuk terjadi. Allah. Maka orang ini rugi sekali. Orang ini mau melakukan maksiat namun enggak jadi karena tidak terjadinya kesempatan, maka dia telah melakukan usaha, maka hukumnya sama persis dengan orang yang melakukannya. Orang yang mencuri yang sudah pakai kunci T dan sudah bobol pintu yang punya rumah bangun, maka dosanya sama persis dengan dosa orang yang mencuri, karena dia gagal karena tidak adanya kesempatan, maka dosanya sama persis dengan orang yang mencuri. Maka orang ini yang bunuh diri namun gagal bunuh diri dan dia telah melakukan usaha, maka dosanya sama persis dengan orang yang bunuh diri. Yang lalu telah dijelaskan tentang hukum obat batuk yang mengandung alkohol. Bagaimana bila makan roti yang diberi rum semacam arak saat pembuatannya? Maka jika dia adalah khamar, maka khamar ini adalah khamar yang bercampur. Maka jika khamar ini bercampur dengan sesuatu yang lain, ya, jika khamar ini bercampur dengan sesuatu yang lain, maka yang benar adalah dilihat, dirinci, apakah setelah bercampur dengan sesuatu yang lain apakah dia masih punya ilah khamar, yaitu memabukkan, ataukah tidak. Maka jika masih mengandung ilah memabukkan, maka dia khamar. Dan jika dia sudah tidak lagi mengandung ilah yaitu memabukkan, maka karena bercampur dengan yang lain, maka itu bukan khamar. Adapun hadis yang melarang untuk meminum khamar, man askara katiru faqaliluhu haram, yang sedikit ataupun yang banyak itu adalah haram, itu adalah yang belum bercampur. Maka ini khamar yang belum bercampur dengan yang lain, maka sedikit banyak haram. Dan jika ini sudah bercampur dengan yang lain, maka dilihat ilahnya, adakah iskar, adakah masih mengandung iskar, mabukkan ataukah tidak. Jika tidak, maka tidak. Apakah benar ada khilafiyah antara ulama Ahlussunnah tentang hukum bom bunuh diri dalam perang yang sa'i? Tentang masalah hukum bom bunuh diri itu sebenarnya tidak bisa kemudian dibakukan dengan satu hukum, namun melihat keadaan, melihat kondisi perang dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani membolehkan, bisa mengatakan boleh jadi bom bunuh diri itu boleh, dan belum memberikan persyaratan ini adalah dengan apa, di atas bimbingan komandan perang, dan ini pemimpin ada pemimpin perang dalam hal ini yang mengomando, dan ini berdasarkan perhitungan strategi dan yang lainnya. Maka beliau katakan mungkin untuk boleh. Demikian juga zahir perkataan Syaikh Muslimin di Syarah Riyadhus Salihin ketika menjelaskan hadis Hulam. Dan mengatakan berdasarkan hadis Hulam ini, Syaikhul Islam mengatakan maka hadis ini dalil bolehnya seorang itu mengorbankan dirinya sendiri, mengorbankan nyawanya jika mendatangkan maslahat besar untuk kaum muslimin. Ya. Maka beliau mengutip perkataan Syaikhul Islam yang mengatakan bahasanya hadis Hulam ini dalil, bahasanya seorang itu boleh mengorbankan dirinya sendiri jika menimbulkan maslahat yang besar untuk kaum muslimin. Maka sekarang apakah kemudian bom diri yang ada itu menimbulkan maslahat yang besar untuk kaum muslimin, ataukah bukan maslahat yang besar untuk kaum muslimin? Apakah ini di negeri damai ataukah ini di negeri perang dan sebagainya? Itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan secara lengkap. Maka itu perlu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Maka seandainya menimbulkan maslahat yang besar dan sangat besar sebagaimana maslahat yang didapatkan oleh Hulam ini dengan dia menyerahkan dirinya, maka mungkin sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam boleh bagi seorang itu untuk menyerahkan nyawanya, untuk mengorbankan dirinya jika itu mendatangkan maslahat yang besar untuk Islam dan kaum muslimin. Maka dari hal tersebut ada isyarat dari perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin yang menunjukkan kalau mungkin ada di sikon-sikon tertentu hal itu satu hal yang boleh. Dengan beliau merujuk perkataan Syaikhul Islam dalam masalah ini, bahkan Syaikh Al-Albani punya fatwa dalam masalah ini yang menunjukkan beliau membolehkan membunuh diri, namun ini dengan pertimbangan yang matang, ini berdasarkan bimbingan ulama, ini dikomando, ini bukan asal-asalan dan serampangan, dan tentu sebagaimana sebelumnya, sebagaimana perkataan Syaikhul Islam jelas bisa dipertimbangkan ini mendatangkan maslahat yang sangat-sangat besar untuk kaum muslimin. Apa yang dimaksud dengan jual beli mula masa? Mula masa, jual beli mula masa di masa jahiliyah dipegang berarti dibeli. Dipegang itu berarti dibeli. Kalau kesentuh maka berarti itu sama saja telah terjadi transaksi. Apakah termasuk dalam jual beli mula masa buku yang dijual dalam keadaan masih diplastiki, plastik bening? Maka yang namanya buku itu boleh jadi halamannya ada yang double, ada yang hilang, macam-macam, ada yang cetakannya halamannya yang enggak karuan. Maka maka setelah dibeli kemudian maka ini bisa rorok. Jika enggak boleh dibuka, itu bisa rorok. Dan kalau bisa orang ini mau niat beli kemudian dia buka dulu, gimana ini buku ini saya tertarik dengan buku ini. Dia mau lihat gimana bagus apa tidak, alamannya utuh apa tidak. Kalau itu tidak dibolehkan maka bisa masuk roh, karena kita nggak tahu bagaimanakah Rahma, buku ini senyatanya. Namun jika boleh dibuka atau kemudian ya silakan dibuka, seandainya memang cacat bisa dikembalikan karena khiyar aib, bisa dicek terlebih dahulu sebelum dibeli, maka tidak masalah. Artinya itu cuma sekedar sebagai pengaman supaya enggak kusut atau enggak ketumpuk-tumpuk dan sebagainya. Maka mudah-mudahan tidak apa-apa. Donor. Apa hukum donor organ tubuh yang dilakukan bila si pendonor sudah meninggal dengan ada perjanjian antara pendonor ketika masih hidup dengan suatu organisasi kesehatan? Tentang masalah donor organ itu terdapat ulama yang melarang secara mutlak, dan dalilnya tadi telah kita sampaikan, kita singgung tadi di antara kandungan faedah dari larangan bunuh diri. Dan ini, dan jika itu sudah meninggal, maka ulama yang melarang secara mutlak itu berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasru idhamil mayit kekasri haya, sesungguhnya mematahkan tulang orang yang sudah mati itu statusnya dosanya sebagaimana mematahkan tulang orang yang hidup. Mematahkan tulang orang hidup itu harus bayar diat, dosa, dan ada diatnya. Maka tidak boleh. Ini orang yang sudah mati sudah dibongkar-bongkar. Ini termasuk kasul idhamil mayit. Dan ini kata Nabi kakasri haya. Maka dari hadis ini sebagian ulama mu'asirin melarang. Melarang donor organ secara mutlak. Akan tapi sebagian ulama membolehkan dengan bersyarat, dengan syarat yang sangat banyak. Kalau tidak salah ini yang dipilih dan dipatwakan oleh Majma' Fiqih Islami. Dan mudah-mudahan itu yang lebih tepat, adalah boleh namun dengan bersyarat, namun saya tidak hafal syaratnya. Saat ini saya tidak hafal syaratnya. Dan syaratnya juga cukup banyak, atau mungkin di lain kesempatan bisa saya bawakan. Sama hukum donor anggota badan. Bagaimana orang yang berwasiat kalau meninggal maka bagian tubuhnya untuk didonor, ginjal atau mata, ini sama hukumnya. Sebagian ulama melarang, itu bukan alasan, dengan alasan kasul idhamil mayit kakasri haya. Namun sebagian ulama, bahkan ini fatwa dari Majma' Fiqih Islami, membolehkan dengan banyak syarat. Mendonor darah, amputasi dan cabut gigi. Apakah ini termasuk memotong anggota badan dan mendonor yang dilarang oleh agama? Tentang masalah cabut gigi, maka ini bukan bab donor, namun ini bab pengobatan. Ini babnya lain bab. Ini bukan bab tabarok dengan anggota badan, bukan donor dengan anggota badan. Ini babnya bab mengobati gigi sakit. Lain. Demikian juga amputasi, itu babnya bab pengobatan, dan babnya adalah mencegah mudarat yang lebih besar. Nah, kalau kakinya enggak diamputasi nanti menjalar, nanti malah mati orangnya. Nah, maka ini bab berobat, babnya ini bab berobat, dan bab mencegah bahaya yang lebih besar dengan melakukan mudarat yang lebih ringan. Kemudian tentang donor darah, tentang donor darah yang kita jumpai dari fatwa-fatwa para ulama tidak mempermasalahkan hal ini, cuma yang jadi permasalahan bukan donor yang dipermasalahkan yang dibahas oleh para ulama tentang masalah donor darah, nah yang dipermasalahkan adalah apakah ini termasuk it'am, memberikan makan darah. apakah masuknya darah ke dalam tubuh orang yang sakit ini termasuk makan darah, dan makan darah hukumnya haram ataukah tidak, ini yang dibahas. Apakah ini juga memasukkan najis apakah tidak, karena darah menurut sebagian lemak najis, ini memasukkan ke dalam tubuh, apakah ini berarti memasukkan najis ke dalam badan ataukah tidak. Nah ini yang dibahas oleh sebagian ulama. Ulama yang mengatakan ini najis sekalipun untuk masalah donor darah, mengatakan jika memang itu satu hal yang sangat-sangat vital, sangat-sangat penting, maka boleh mimbabi darurah. Semacam Syabdullah Al-Jibrin beliau berpendapat dan darah itu adalah najis, maka beliau katakan untuk donor darah itu pada asalnya enggak boleh, namun jika dalam kondisi terpaksa karena itu satu hal yang sangat urgen, sangat vital, maka boleh mimbabi darurah. Namun pada asalnya tidak boleh. Demikian juga fatwa lajnah, pada asalnya donor darah tidak boleh karena itu adalah najis, namun dibolehkan dalam mimbabi darurah, dalam kondisi terpaksa. Demikian wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Wa rata'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka rabbil 'izzati 'amma yasifun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.